Wih, sunglass baru nih. Wits, iya dong, keren kan? Gue belinya di Optik Melawai nih. Wah, pasti mahal ya sunglassnya. Ah, kata siapa? Optik Melawai selalu punya banyak promo tahu. Hah? Ini aja gue buy one get one. Udah gitu ya, ada juga promo lensa kontak. Beli banyak makin hemat. Masa sih? Buktiin aja sendiri ke Optik Melawai. Ada promo lensa kontak beli 1 diskon 10%. Beli 2 diskon 15%. Nah, kalau beli 3 diskonnya jadi 20%. Wow. Terus bisa coba fitting lensa kontak juga lagi kalau datang langsung ke store-nya. Eh, serius? Wah, temenin gue yuk sekarang juga ke Optik Melawai. Jangan lewatkan promo seru di Optik Melawai. Beli kacamata, sunglass, atau lensa kontak dengan berbagai diskon menarik. Ubah gaya lo sekarang juga bareng Optik Melawai. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.